بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، ويرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي أكبر المنن، حيث رضي الله لك الإسلام ووفقك له واصطفاك له واصطفاه لك، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم؟ وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداءه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رحمه الله في الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث العظيم أورده الشيخ رحمه الله لما فيه من بيان وتقرير لحقيقة الإيمان، وأن الإيمان يقوم على أصول عظيمة وأسس متينة لا قيام له إلا عليها، وأن هذه الأصول كلما قوي شأنها في قلب العبد وجد من حلاوة الإيمان وطعمه ولذته بحسب ذلك. وقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه أصول ثلاثة عظيمة. جاء في الحديث أن المرء إذا توفاه الله وأدرج في القبر يسأل عنها، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذا يدل على عظم هذه الأصول الثلاثة وعظم مكانتها، وأن العبد ينبغي عليه في حياته أن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان بها حتى يبلغ هذه الرتبة العظيمة ويذوق حلاوة الإيمان وطعمه. وهذا يفيد أن الإيمان له حلاوة وله طعم، له ذوق جميل، لكن لا يجده العبد إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Akan merasakan manisnya iman barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Dan ridha di sini maksudnya yaitu bahagia, senang dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga dia ridha Islam sebagai agamanya, bahagia, senang dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha menjadikan Islam sebagai agama kita, memberikan kita taufik kepada agama tersebut, dan Allah memilih kita untuk menjadi kaum muslimin. Kemudian juga ridha menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Dia adalah makhluk yang paling sempurna dan mempunyai akhlak yang sangat mulia, dan umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah umat yang paling terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka ridha dengan nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah beliau, kemudian mengikuti segala perintah dan petunjuk beliau, adalah buah iman yang paling besar, yang dengannya seorang hamba akan merasakan manisnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Ia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mensucikan mereka serta mengajarkan mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan hikmah sunnah Rasulullah SAW. Dan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian yang sungguh berat apa yang memberatkan kalian, berat bagi rasul tersebut apa yang menyulitkan kalian. Beliau sangat perhatian terhadap kaum mukminin dan sangat besar kasih sayang dan cintanya kepada mereka. Maka tentu seorang mukmin harus ridha menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, karena beliau adalah seorang rasul yang sangat penyayang kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan kedudukan hamba yang tertinggi yaitu ketika dia disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya, dan ini adalah tanda dari cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sampai di sini berakhir perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ketika menjelaskan tentang hakikat keimanan dan bahwasanya iman dibangun di atas pokok-pokok yang agung, di atas asas-asas yang kuat, yang tidak mungkin iman tersebut tegak kecuali di atas pokok-pokok tersebut. Dan semakin kuat pokok-pokok tersebut, akan semakin kuat keimanan seorang di hati seorang hamba. Dan dia akan mendapatkan manisnya iman, serta lezatnya keimanan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ذَاكَ طَعْمَ الْإِيمَانِ, akan merasakan manisnya iman Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan ini adalah tiga pokok utama yang disebutkan dalam hadis ini, dan yang mana seorang hamba apabila meninggal dan dimasukkan ke dalam kuburnya, dia akan didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya dan akan berkata kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini menunjukkan pentingnya tiga perkara ini dan tingginya kedudukan tiga perkara ini. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk memperhatikan masalah ini dan berusaha merealisasikan keimanannya sampai dia mencapai derajat, yaitu merasakan manisnya dan lezatnya keimanan. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya keimanan itu mempunyai rasa manis, mempunyai rasa yang lezat, yang tidak mungkin didapatkan oleh seorang hamba kecuali apabila dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. والرضا بالله ربا أي رضا العبد بربه سبحانه. وهذا النوع من الرضا تعلقه بالأسماء والصفات، لأن الرضا الذي هو مأمور به العبد ومطلوب منه نوعان، رضا بالله ورضا عن الله. فالرضا بالله كما جاء في هذا الحديث من رضي بالله ربا، والرضا عن الله كما جاء في الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا بالله تعلقه بالأسماء والصفات والمعرفة بالله وربوبيته وأسماء وصفاته وقوة الإيمان بذلك. أما الرضا عن الله فتعلقه الثواب والجزاء والإنعام والإكرام. والرضا بالله أصل، والرضا عن الله فرع. الرضا بالله أصل، والرضا عنه فرع عن هذا الأصل. تعلق الأول بالأسماء والصفات، وتعلق الثاني بالثواب والإنعام والإكرام. وهذا يفيد أن العبد إذا وفق للرضا بالله أثمر فيه ذلك لذة وسعادة وهناة في الدنيا والآخرة، وهي التي ينشأ عنها الرضا عنه سبحانه. والرضا بالله رضا به سبحانه ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون، ورضا بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة وعظمته، ثم ما ينبني على ذلك ويترتب عليه من إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ذلا وخضوعا وانكسارا ورجاء وطمعا وقوة إقبالا على الله. والرضا بالإسلام دينا، أي بهذا الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يرضى بهذا الإسلام دينا له، يدين الله به ويكون تقربه إلى الله وطلبه لثوابه من خلال هذا الدين الذي رضيه وشرعه سبحانه وتعالى لعباده. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ridha billah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yaitu seorang hamba ridha, ya, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha yang diperintahkan kepada seorang hamba ada dua macam, ridha billah dan ridha anillah. Dan yang dimaksud dengan ridha billah, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, man radiya billahi rabba. Kemudian ridha anillah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha, ya, mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya, yang pertama ridha billah, ya, berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridha anillah, yaitu berkaitan dengan balasan serta pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Juga ridha billah itu adalah pokok, adapun ridha anillah adalah cabang dari pokok tersebut. Yang pertama ridha billah, ya, ridha menjadikan Allah sebagai Rabb, ini berkaitan dengan asma dan sifat. Adapun ridha anillah, ridha kepada Allah, yaitu berkaitan dengan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya jika seorang hamba diberi taufik untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan membuahkan kelezatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dari keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuahkan juga ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita pun harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita, sebagai pemberi rezeki dan pengatur alam ini. Juga ridha dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu akan membuahkan dan melahirkan keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ridha tersebut akan membuahkan rasa hina, rasa tunduk, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Islam sebagai agama kita ini adalah satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ridha menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila seorang memilih selain agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Juga firman Allah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari Islam, ya, selain agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina 'indallahi al-islam, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi inilah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha, tidak terima apabila seorang beragama selain dengan agama Islam. Juga seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia ridha Islam sebagai agamanya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat agama ini. والرضا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون بمحبته محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد، مثمرة لاتباعه والسير على منهاجه ولزوم سنته، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعواه كاذبة، وأن المحبة الحقيقية الصادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من اتباع الله وسير على منهاجه. وأما من ادعى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصي رسول الله فيما يدعو إليه من طاعة وفيما ينهى عنهم المحرمات، فهذا دليل على عدم صدق المحبة أو ضعفها في قلب المرء. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridha menjadikan rasul sebagai nabi kita, rasul kita, adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang besar. Cinta yang kita dahulukan, kita utamakan dari kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita. Dan cinta yang benar adalah cinta yang melahirkan seseorang, menjadikan seseorang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian, ya katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ya, maka Allah pun akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua yang mengaku cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, akan tetapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, berarti pengakuan tersebut adalah pengakuan yang dusta. Dan bahwasanya kecintaan yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengikuti petunjuk beliau, berjalan di atas jalan beliau. Dan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentaati apa yang ia perintahkan dan melanggar apa yang dia larang, maka ini menunjukkan bahwasanya kecintaannya adalah kecintaan yang tidak benar, atau kecintaannya tersebut lemah, ya, karena dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده قال قل آمنت بالله ثم استقم فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا الحديث حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه حديث عظيم في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل. ليس الإيمان شيء يقوم في القلب فقط ولا يكون له أثر في جوارح العبد، بل الإيمان أمر يقوم في قلب المؤمن وأعمال صالحة وطاعات زاكية تظهر على جوارحه. فالإيمان عقيدة وشريعة، الإيمان قول وعمل، ويقوم الإيمان على ذلك. ليس الإيمان اعتقاد بلا عمل ولا عمل بلا اعتقاد، بل هو قائم على ذلك الاعتقاد والعمل، وعلى الاعتقاد والعمل، على العلم والعمل. وهذا هو دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata lagi Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya dan dalam sahih Muslim dari hadis Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada selainmu setelah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang hamba apabila dia telah mengaku beriman secara lahir dan batin, kemudian dia istiqamah, konsekuensi, baik dengan perkataan maupun perbuatan, baik itu perintah atau larangan dia tinggalkan, maka berarti perkara keimanannya telah sempurna. Kemudian dia istiqamah, konsekuensi di atas jalan yang lurus, maka akan diharapkan dia masuk termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka para malaikat, ya, ketika mereka akan meninggal, dan malaikat tersebut mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. kami adalah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian apa yang kalian inginkan dan untuk kalian apa yang kalian minta. Nuzula min ghafurur rahim. Itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai di sini berakhir perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dalam hadis ini, hadis Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dan inilah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang hakikat keimanan, bahwasanya iman itu adalah akidah dan syariat, ilmu dan amal. Ya, bukan sekedar iman ya ada di hati akan tetapi tidak ada bekasnya di dalam di anggota tubuh kita. Ya, yang benar iman itu adalah perkara yang tertancap kuat dalam hati seorang yang beriman dan nampak amal-amal soleh serta ketaatan-ketaatan pada anggota badannya. Maka iman itu adalah akidah dan syariat. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Dan tidak benar keimanan kecuali dengan hal itu. Tidak ada iman yang benar apabila sekedar keyakinan tanpa amal. Atau amalan tanpa keyakinan. Iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas akidah dan perbuatan, dibangun di atas ilmu dan amal. Inilah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رحمه الله قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. في الحديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أراد كلمة جامعة مستوعبة للدين كله. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أي بقلبك معتقدا وبلسانك ناطقا، باللسان تلفظا ونطقا وبالقلب إيمانا واعتقادا. وهذا هو الأصل في القول، إذا أطلق يراد به قول القلب، قول اللسان، قول القلب الاعتقاد، وقول اللسان النطق والتلفظ. Pertanyaan sahabat Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu ya ketika berkata kepada Rasulullah SAW kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, katakan kepadaku satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada selainmu. Ya, yang beliau maksudkan dalam pertanyaannya adalah suatu perkataan yang menghimpun ya agama seluruhnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomalah. Ya, perkataan Rasulullah SAW, Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Maksudnya yaitu meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Lisan mengucapkan dan hati meyakini. Ini apabila disebutkan perkataan dalam hadis-hadis. Ya. Yang dimaksud adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati adalah keyakinan dan perkataan lisan adalah dengan mengucapkan. قال قل آمنت بالله ثم استقم أي على طاعة الله فعلا للأوامر وترك للنواهي إلى أن يتوفاك الله على ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم، فليس الإيمان مجرد اعتقاد في القلب دون أعمال، لأنه قال له ثم استقم أي استقم على الأعمال والطاعات والعبادات لله إلى أن يتوفاك الله، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على الأعمال والطاعات والعبادات إلى أن يتوفاكم الله. ومثل هذا أيضا قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت، داوم على طاعة الله وعبادته إلى أن يتوفاك الله عز وجل. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamalah. Ini maksud di sini adalah istiqamah, konsekuensi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala qul amantu billah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tsumma istaqim, ya bukan sekedar iman yang ada di dalam hati tanpa pengamalan dengan anggota badan. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma istaqim, kemudian istiqamalah, yaitu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maksud ayat ini yaitu terus-meneruslah di atas amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Ya, sama dengan firman Allah yang lain, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai maut menjemputmu. Ya, karena yakin di sini adalah kematian. Ya, jadi kita diperintahkan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. ثم أورد رحمه الله الآية الكريمة وفيها عظيم ثواب وجميل مآب من آمن ثم استقام. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل يكون في لحظات حرجة وعصيبة عندما يأتي ملك الموت ومن معه من أعوان لقبض روح هذا الإنسان، فتلك اللحظات التي يفارق فيها هذه الحياة الدنيا ويرحل إلى الدار الآخرة لحظات عصيبة ينتهي فيها العمل، لا مجال بعد ذلك لا لصلاة ولا للصيام ولا لغير ذلك من أعمال. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ففي تلك اللحظات تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قائلين: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي أن هؤلاء ملائكة رحمة يتنزلون على العبد في هذه اللحظات العصيبة مبشرين ومهنئين ومطمئنين. ألا تخافوا ولا تحزنوا، قول ألا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا أي مما أنتم مفارقون له من أهل وولد فهم في حفظ الله، وصلاح الآباء له نفع بتوفيق الله للأبناء. ألا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما أنتم تاركون له من أهل ولد فهم في حفظ الله، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا يظهر على بعض من عرف بالديانة والاستقامة والمواظبة على طاعة الله عند مفارقة لهذه الحياة يظهر على وجهه من السرور شيء عظيم، حتى إن بعض الناس بعد وفاته إذا نظرت إليه ترى وجهه مسرورا فرحا مرتبطا، ولعل ذلك الله أعلم من أثار هذه البشارة. رأيتم كيف أن الشخص عندما يبشر بأمر عظيم مفرح له غاية الفرح كيف يظهر على وجهه من السرور والهناء والبشر والفرح. قال: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقبض روحه ويفارق هذه الحياة وهو على هذه الحال النميمة الطيبة من البشر والفرح والسرور والغبطة. رزقنا الله أجمعين بمنه وكرمه وجوده وفضله الاستقامة على طاعته وحسن الختام. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya satu ayat yang sangat agung yang disebutkan dalam ayat tersebut, besarnya pahala dan balasan yang didapatkan oleh orang yang beriman kemudian beristiqamah. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika." Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, akan turun kepada mereka para malaikat. Dan waktu turunnya malaikat ini yaitu di saat-saat atau di detik-detik yang sangat sulit, yaitu ketika datang malaikat maut yang bersamanya ya pembantu-pembantu malaikat maut tersebut untuk mencabut nyawa seorang manusia. Ini adalah detik-detik yang sangat sulit ketika seorang ingin meninggalkan dunia ini dan pindah ke akhirat, ke kampung akhirat. Ini adalah waktu yang sangat sulit, yang mana waktu tersebut tidak mampu lagi seorang untuk menambah amalannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk sholat, untuk berpuasa atau amalan-amalan yang lain. Karena anak Adam apabila ia telah meninggal maka akan terputus segala amalannya. Dan dalam keadaan tersebut, di detik-detik tersebut, turun malaikat-malaikat kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanan mereka, dengan memberi kabar gembira, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ya, bahwasanya para malaikat rahmat akan turun kepada hamba yang beriman tadi di detik-detik yang sangat sulit ini, memberikan kabar gembira, memberikan ucapan selamat dan membuat mereka tenang dengan perkataan mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Ya, maksud dari perkataan para malaikat "Alla takhafu", janganlah kalian takut, yaitu janganlah kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi. "Wala tahzanu", janganlah kalian bersedih dari apa yang kalian tinggalkan dari keluarga dan anak-anak, karena mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesalehan orang tua akan memberi manfaat kepada keturunan-keturunan mereka. Jadi, ya, perkataan para malaikat "janganlah kalian takut", ya, yang ya maksudnya yaitu yang akan kalian hadapi berikutnya, dan "janganlah kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan dari keluarga dan anak-anak, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka." "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun", dan "bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian." "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah", kami adalah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un", dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. "Nuzula min ghafurir rahim", inilah pemberian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ya, bisa kita lihat orang-orang yang terkenal dengan agamanya yang baik, keistiqomahannya, dan senantiasa berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, ketika mereka meninggal, nampak pada wajah-wajah mereka kebahagiaan. Bahkan ya, sebagian orang ketika meninggal kita melihat bahwasannya dia sedang senang, dia sedang tersenyum. Dan bisa jadi ya, hal itu dikarenakan pengaruh dari kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka. Ya, karena kita lihat orang yang sedang senang akan nampak kebahagiaan tersebut di wajah mereka. Dan orang-orang yang dicabut ruhnya, dicabut nyawanya oleh para malaikat, juga nampak hal tersebut ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya untuk selalu beriman dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Wa la yazal Syekh rahimahullah taala ya yubayyin bil adillah ma'ani al-iman, لكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Ya, penulis kitab ini masih terus melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang penjelasan keimanan, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadil atau Syekh, bagaimanakah hukum bagi orang yang memisahkan antara amal badan dengan hakikat keyakinan yang tertanam di dalam hati? Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Al-amal dakhil fi musamma al-iman والأدلة على دخوله في مسماك كثيرة، وفي دروسنا الماضية مر معنا الأدلة الكثيرة الدالة على مسمى الإيمان. وإخراج العمل من الإيمان ليس من عقيدة أهل السنة، وإنما من عقيدة المرجئة الذين عرفوا بالإرجاء لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، وهم طائف كثيرة، لكن العمل جزء من الإيمان وداخل في مسمى، وقد مر معنا أدلة كثيرة على ذلك في القرآن والسنة. جوابا beliau حفظه الله، عملا adalah termasuk bagian dari keimanan. dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan semuanya menerangkan tentang hal tersebut, yaitu bahwasanya amal itu bagian dari keimanan. Adapun kelompok yang mengeluarkan amal dari keimanan, maka kelompok tersebut disebut dinamakan dengan kelompok al-murji'ah, yaitu kelompok yang mengeluarkan amal dari keimanan, dari hakikat keimanan. Dan murji'ah ini mempunyai ya cabang-cabang atau kelompok-kelompok yang sangat banyak, yang mana mereka tidak mengatakan bahwasanya amal itu bagian dari keimanan. Dan ini adalah keyakinan yang salah, yang sesat. Dan yang benar adalah bahwasanya iman itu bagian dari keimanan. Jazakumullah khairan wa fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah kiat-kiat untuk mendapatkan manisnya iman manakala kita sulit sekali untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah Islamiah karena keterbatasan ruang dan juga ahli ilmu yang ada di wilayah atau komunitas kami? Mohon nasihat jazakumullah khair. Al-iman lahu asbab kathira tuqawiyih wa taziduhu. Min a'zamiha at-ta'ammul fil Qur'an al-Karim, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana famma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. وأيضا يزيد الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله من خلال ما ورد في القرآن والسنة. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك يزيد الإيمان القراءة في السيرة النبوية العطرة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه، وقبل ذلك أيضا سير الأنبياء، فإن هذا كله من مما يزيد الإيمان. ويزيد الإيمان الطمأنينة في الطاعة وحسن الإقبال على عليها، خاصة المسجد. المسجد من أعظم مقويات الإيمان، يطمئن ويبكر ولا يخرج منه مستعجلا. ويزيد الإيمان برفقة الصالحين الذين يعينون المرء على الإيمان ويشدون من أزره، كما قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك. Jawaban beliau hafizahullah, sebab-sebab yang menguatkan keimanan kita itu sangat banyak sekali. Dan di antara sebab-sebab tersebut yang paling penting yang pertama adalah mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan berusaha memahami isi Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin takut kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hamba-hambanya itu para ulama, yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian sebab berikutnya yaitu membaca sirah dan sejarah nabi, juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga membaca sejarah para sahabat tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an. Kemudian berikutnya yaitu berusaha tenang ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika seorang berada di masjid, berusaha datang tepat waktu atau datang di awal waktu, kemudian berusaha untuk tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berikutnya yaitu berteman dengan orang-orang soleh, ya dekat dengan mereka, karena dekat dengan orang-orang soleh akan semakin menguatkan keimanan kita. Jazakumullah khairan fadilat syekh, wa laqad hana waqtu salat maghrib, narju min fadilatikum al-ikhtitam. Nas'al Allah azza wa jall an yanfa'ana ajma'in wa an yuwaffiqana li kulli khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.